rupa-rupanya pemilik kebun ini tidak mau menjualnya karena masih di kebun mungkin ya. Nah, tidak ingin menjual. Ambil saja kata. Ambil saja. Berapa yang kalian mau? Nah. Maka ikhwan ini khawatir jangan sampai ini sedekah. Maka dia pun bertanya, ini sedekah atau hadiah? Kata orang hadiah. Ya sudah, alhamdulillah. Akhirnya dia bisa makan juga. Sebab kalau sedekah, ma'assalamah. Nah. Jadi tidak diperbolehkan. Siapa saja dari keturunan Banu Hashim. Nah. Tidak diperbolehkan memakan dari hasil sedekah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.